Nah, fi'il tidak mungkin khafad, sedangkan isim tidak mungkin jazm. Itu saja. Yang lainnya ada. Wal bina'u, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wal bina'u luzumu akhiril kalimah harakatan nahu haula aw sukunan nahu min wa kam, wa anwa'uhu arba'atun dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. Naam. Kemana sudah saya tahu? Hal baqiyah syai intahayna. Mungkin yang terakhir yang belum. Wala khafda fiha ay fil af'ali wa inna makhtassa al khafad bil isim. Khafad itu hanya khusus buat isim. Wal jazm bil fi'il, khusus bil fi'il. Qasdan, dengan memang diniatkan begitu, li ta'adul, agar terjadi keseimbangan. Apa keseimbangan yang dimaksud? Tafsiluhu, rinciannya, fa innal jarra faqilun yajburu khiffatal isim. Yang namanya jar itu berat. Kalau kamu baca A, U, dan I, berat mana? Berat I. Kasrah itu berat. Al-jar berat. Yajburu khiffatal isim. Maka sesuai dengan ringannya isim. Isim itu ringan. Rajul. Rajulin. Sedangkan fi'il, yaf'alu. Ada berapa suku kata itu? Yaf'alu. Tiga. Tetapi kalau rajul, cuma dua. Ayuhuma athqal, mana yang lebih berat? Fi'il atau isim? Fi'il atau isim? Mana yang lebih berat? Fi'il. Yaf'alu, yaktubu. Apalagi kalau fi'ilnya mazid. Yaftaqiru. Hah? Apalagi mazidnya sampai 5 huruf atau 6 huruf. Ista'mala yasta'milu. Hah? Tayyib. Taqil. Kalau fi'il, kalau isim ringan. Kitab, rajul. Bahkan kadang-kadang satu suku kata, kub. Jamaknya akwab. Sahih? Bait. Ringan. Maka beratnya kasrah dengan ringannya isim cocok. Sesuai. Tidak berat sama berat. Beratnya kasrah atau beratnya jar sesuai dengan ringannya isim. Wal jazm khafif, sedangkan jazm khafif. Kenapa khafif? Karena seakan-akan dikurangi. Yang tadinya yaf'alu menjadi yaf'al. Ringan kan? Malah dikurangi satu suku kata. Baik. Jazm itu dimatikan. Tidak ada harokat. Maka ringan. Karena jazm itu ringan, khafifun yajburu saqlal fi'il, maka sesuai atau cocok dengan beratnya fi'il. Ista'mala fi'il mudhari yang mu'rab. Yasta'milu. Tapi dengan jazm, yasta'mil. Yaf'alu. Jadi yaf'al. Tadinya berat, dikasih keringanan dengan jazm. Sesuai. Inilah sebabnya, kenapa jazm hanya ada pada fi'il. Kenapa jar hanya ada pada isim? Karena jar itu berat, maka sesuai dengan ringannya isim. Sedangkan jazm itu ringan, maka sesuai dengan beratnya fi'il. Intaha. Wal bina'u, kita masuk kepada al bina'. Wa huwa lughatan. Afwan, wa huwa lughatan. Wad'u shay'in ala shay'in ala sifatin yuradu biha thubut. Bina adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu dengan sifat yang diinginkan padanya kekokohan. Itu makna al-bina. Oleh karena itu, membangun rumah disebut dalam bahasa Arab yabni baitan. Membangun gedung juga yabni imaratan. Yabni imara. Yabni bait. Apa makna yabni? Menyusun sesuatu dan diinginkan kokoh. Diinginkan tidak berubah lagi. Kalau kamu numpuk-numpuk barang, nanti habis itu diambil lagi, itu bukan membina, bukan membangun. Kenapa? Karena tidak ada kekokohan. Hanya taruh di atasnya, ditumpuk. Tumpuk saja. Dalam bahasa Arab bukan bina. Yang namanya bina, ditumpuk-tumpuk, tetapi dibikin kokoh. Habis itu enggak berubah lagi selama-lamanya. Seperti membangun rumah. Kokoh. Pengennya selama-lamanya enggak berubah. Demikian pula imarah, gedung-gedung bertingkat. Dibangun dengan harapan kokoh di tempatnya. Hadza lughatan. Hadhihi lughatan. Ini makna yang secara bahasa. Al-bina adalah wad'u syai' ala sifah yuradu bihi ats-tsubut atau yuradu biha ats-tsubut. Adapun istilahnya para ahli nahwu ketika mengatakan al-bina, qala baddul i'rab. Selesai, ringkas sekali. Apa itu bina? Baddul i'rab, lawannya i'rab. I'rab kemarin apa? Taghyir awakhir al-kalimi liikhtilaf al-awamil dakhilati 'alayha lafdan aw taqdira. Perubahan akhir kalimat. Berarti kalau yang namanya mabni atau bina adalah kekokohan akhir kalimat, tidak berubah abadan, itu baru mabni. Walaupun datang berbagai macam awamil, walaupun datang berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi dia, dia tetap kokoh pada keadaannya. Ada yang dhammah, ya selalu dhammah. Ada yang fathah, ya selalu fathah. Ada yang kasrah, selalu kasrah. Baik, perhatikan istilah para ahli nahwu ketika berbicara tentang i'rab, mereka dengan istilah ar-raf'u wan-nasbu wal-jazmu wal-khafdu, kan begitu. Tetapi pada al-bina tidak dikatakan rafa', nasab, jazm, enggak. Tapi disebut dengan langsung harakatnya. Dhammah, kasrah, ila akhirih. Baik. Sehingga kalau ada yang berkata mabni ala rafa', salah. Berarti dia enggak belajar tentang nahwu. Mabni ala jazm, bukan. Mabni ala sukun. Atau kalau dhammah, jangan mabni ala rafa', mabni ala dhammah. Sehingga dikatakan di sini bahwa yang namanya al-bina diddul i'rab wa huwa kama qala al-musannif, dan ini sama dengan apa disebutkan oleh musannif. Apa kata musannif dalam matannya? Luzumu akhiril kalimah harakatan au sukunan. Luzum akhiril kalimah, kekokohan satu kalimat pada keadaan yang satu, tidak berubah-ubah. Tetapi jangan bilang harokah saja, karena sukun itu bukan harokah. Harokah ada tiga, fathah, dhammah, kasrah. Sukun bukan harokat. Hati-hati. Apa harokatnya? Sukun. Sukun bukan harokah. Sehingga bahasanya harus benar. Mabni alal harokah, dhammah, kasrah, fathah, au ala sukun. Mabni ala al-harakah atau adamil harakah, begitu. Sukun itu artinya adamul harakah. Sukun maknanya tidak ada harakat. Sehingga aslinya tidak ada tandanya. Kalau kamu belajar dalam kitab-kitab bahasa Arab mendasar, ya, yang dikasih harakat hanya yang fathah, kasrah, dan dhammah. Yang sukun enggak dikasih harakat. Maka di dalam beberapa mushaf demikian. Karena memang maknanya sukun adalah tidak ada harokat. Kosongkan saja harokatnya, maka dia sukun. Nah, kembali kepada kitab. Dalam syaratnya dikatakan, halan wahidan, satu keadaan saja. Apakah harokatan? Seperti haulai. Haulai. Selalu dalam keadaan kasrah dia. Apakah dia sebagai fa'il? Atau sebagai maf'ul? Atau didatangi harfu jar? Ja'a haulai. Ra'aitu haulai. Wa marartu bihaulai. Selalu kasrah. Padahal yang pertama sebagai fa'il, ja'a haula. Harusnya marfu'. Tapi dia tetap mabni alal kasr. Mabni alal kasr. Yang kedua, ra'aitu haula, aku melihat mereka. Maf'ulun bihi, yang seharusnya mansub. Tetapi dia mabni alal kasr haula'i. Ra'aitu haula'i. Al-thalithah, jumlah yang ketiga, marartu bihaula'i. Dimasuki dengan harfu jar ba. Harusnya dia majrur, tetapi dia kasrohnya bukan karena majrur, karena dia dalam keadaan mabni alal kasr. Jangan dibilang majrur, tapi mabni alal kasr. Kalau dia mabni, maka i'rabnya, yang di'irabkan adalah mahal, tempatnya. Dia mabni alal kasr, di tempat nasab. Maka yang pertama, ja'a haula'i, datang haula'i. Kamu akan katakan haula mabniun alal kasr fi mahalli raf'in fa'il. Di tempat rafa' sebagai fa'il. Di tempat rafa', tapi dia tidak marfu'. Karena mabni. Yang kedua, ra'aitu haula. Maka kamu akan ikrabkan sama seperti yang tadi, dia mabni alal kasr. Baru yang beda mahalnya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jayid. Wahakada thalith. Marartu biha ula'i. Haula'i mabniyun alal kasr. Fi mahalli jarrin. Majrurun biba. Intaha. Mulakhasan. Tayyib, kita lihat. Fa'inna akhirahu. Maksurun. Huruf terakhirnya selalu maksur. Fi jami'i ahwali, dalam segala keadaannya. Itu contoh yang berharokat. Contoh yang tidak berharokat. Au sukunan. Nahu min wa kam. Atau sukun. Nahu seperti min dan kam. Jadi itu. Min al madrasah. Kenapa kok fathah? Liltiqai sakinain. Fathahnya aridah, bukan asliyah. Aridah, ya. Atau man. Fa inna nun fil awal wal mim fil thani sakinah. Nun di dalam contoh pertama, min atau man. Wakam dalam contoh kedua, berarti mimnya dalam contoh kedua sakinah, sukun dia. Fil ahwali kulliha, dalam semua keadaan. Apa contohnya? Bisa pakai ja'a. Hah? Wa ra'aitu wa marartu. Hah? Bisa. Hat lana misalan. Ja'a man ra'aitu bil ams. Ya. Ra'aitu man ra'aitu bil ams. Ya. Wa marartu biman ra'aitu bil ams. Ya. Telah datang man, siapa yang aku lihat kemarin. Aku melihat orang yang aku lihat kemarin. Aku melewati orang yya. Yang aku lihat kemarin. Ya. Maka mannya itu dalam keadaan tiga keadaan. Fi mahali rafa' fa'il, fi mahali nasbin maf'ul, wa fi mahali jar. Tapi dia tetap sakin, tidak berubah, enggak manu mana mani ada. Dia mabni ala as-sukun. Wa hakadha kam. Contohnya? Kam hadha? Apa i'rabnya kam hadha? Mubtada khabar. Aslinya hadha kam. Ini berapa? Mubtada khabar. Maka dia fi mahalli raf'in. Fi mahal raf'in. Yang kedua, ra'aitu kam. Atau ra'aita kam. Kam ra'ait? Berapa kamu lihat? Ana ra'aitu ar-rajul. Ra'aitu kada wa kada. Kam? Kam ra'ait? Berapa yang kamu lihat? Apa sekarang? Fi mahalli nasbin. Aku melihat sekian banyak. Wa marartu aw mararta bikam. Engkau melewati berapa orang? Marartu bikam. Naam. I'rabnya sama seperti tadi. Mabni 'ala sukun, mabni 'ala sukun, mabni 'ala sukun. Yang awal fi mahalli raf'in, yang kedua fi mahalli nasbin, yang ketiga fi mahalli jarrin. طيب وهذا التعريف للبناء مناسب للقول بأن البناء معنوي. Definisi tersebut sesuai dengan pendapat yang berkata bahwa al-bina itu ma'nawiyun. Sudah pernah dibahas kemarin apa istilah ma'nawi? Abstrak, tidak ada wujudnya. Yani sesuatu atau sifat saja. Wa amal munasib lima qalahu Ibn Malik wa ghairuhu min anna al-bina lafzi. Adapun pendapat beberapa yang lain seperti Ibn Malik dan lainnya bahwa al-bina itu lafzi bukan ma'nawi. Fa huwa an yuqal fi ta'rifihi, maka definisinya lain kalau dianggap lafzi. Al-bina adalah atharun zahirun atau muqaddarun lazimun li akhir al-kalimah. Pengaruh yang tampak, yang ditentukan di akhir kalimat. Tetapi tetap seperti itu. Maka itu adalah bina. Sama seperti kemarin ketika kita bicara i'rab. Apakah maknawi atau lafzi? Rajulun. Yang mabni? Ha ula'i. Apakah i'rab? I'rab adalah perubahan. Berarti maknawi. Perubahan kan gak ada bentuknya. Bentuknya perubahan kayak apa? Gak ada bentuknya perubahan. Itu maknawi. Tetapi ada yang berkata bahwa i'rab adalah tampak atau pengaruh yang tampak di akhir kalimat. Berarti mana i'rab ini? Unnya itu. Rajulun, rajulan, rajulin. Itu i'rab. Berarti lafzi. Sama dengan bina. Apakah bina? Al-bina adalah luzumu akhiril kalimah halan wahidan harakatan au sukunan. Berarti luzum, ketetapan atau kokohnya di satu keadaan. Benda apa bukan benda itu? Lafaz atau bukan lafaz? Bukan. Sifat. Berarti maknawi. Tetapi yang lain mendefinisikan bahwa bina itu lafzi. Berarti pengaruh yang ada di akhir sebuah isim yang kokoh begitu terus gak berubah-ubah. Berarti mana, menurut pendapat kedua, mana bina ini? I. Bina, lafzi. Menurut pendapat kedua, mana i'rab ini? Un. Nah, begitu. Baik. Sehingga barakallahu fikum itu sungguhnya tidak begitu penting. Sekedar kalian tahu. Kembali kepada kitab. Qala wa anwa'uhu, macam-macamnya ay al-bina. Al-bina macam-macamnya yu'abbir 'anha wa 'an anwa'il i'rab aydan bi alqabin. Qala ba'd al-muhaqqiqin wa at-ta'bir bil anwa'i awla min at-ta'bir bil alqab. Yang dimaksud anwa'uhu adalah anwa'ul bina, macam-macam al-bina. diungkapkan dengan kalimat anwa seperti mengungkapkan anwa'ul i'rab. Iya kan? Anwa'ul i'rab ada di atas itu di matannya. Naam wa anwa'uhu. Naam arba'a. Oh, di sini aqsamuhu ya. Ya kurang lebih. Yang kedua anwa'uhu. Naam, hampir sama maknanya. Kemudian kata beliau, dan itu lebih bagus daripada ungkapan dengan kalimat alqab. Alqab itu julukan-julukan. Qala ba'dul muhaqqiqin, beberapa para peneliti-peneliti nahwu berkata, wa ta'bir bil anwa' aula min at-ta'bir bil alqab. Ta'bir bil anwa' itu lebih utama daripada ungkapan dengan kalimat alqab, julukan-julukan. Wal muradu biha al asma, maksudnya adalah isim-isim. Lianna haqqal alqab an yutlaq kullun minha ala ma yutlaq alayhi al akhar. Kaan yuqal ar-raf'u nasbun wad-dammu fathun. Fa hadha mumtani', dan itu tidak mungkin. Iya kan? Perhatikan. Kalau anwa'uhu, kalimat anwa' berarti seakan-akan digambarkan bina, yang namanya bina ada mabni ala dham, ada mabni ala al-fath, ada mabni ala al-kasr, ada mabni ala sukun. Tetapi kalau alqab, yang namanya bina itu kadang dijuluki dom. Tepat enggak? Enggak tepat. Kenapa? Karena bisa juga dijuluki fatah. Berarti bisa juga dijuluki sukun. Iya kata mereka. Kalau begitu, dommah itu berarti fathah. Karena sama-sama bina. Berarti fathah bisa dikatakan sukun. Maka boleh kita katakan ad-dammu fathun, wal fathu sukunun, wal sukunu kasrun. Wah, ada mumtani', dan itu tidak mungkin. Mustahil, jelas berbeda kalau dianggap sama. Berarti mana yang lebih cocok? Istilahnya pakai istilah mana? Yang lebih cocok adalah pakai istilah anwa'uhu, jenis-jenisnya. Dia semua bina. Ini mabni, ini mabni, ini mabni, ini mabni. Tapi ini jenisnya mabni dengan dam, ini jenisnya mabni dengan rafa'a, dengan fatah, ini mabni dengan kasr, ini mabni dengan sukun. Wahada awla. Dalam berbahasa, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia juga harus benar dalam berbahasa. Harus benar dalam berbahasa. Kalau tidak tepat dalam berbahasa, akhirnya akan mengandung makna yang salah. Akan mengandung makna yang keliru. Kamu maksudkan ke sana, akhirnya ke sini. Kalian harus memperbesar kemaluan, katanya. Diketawain. Maksudnya, ini bicara di akhwat loh, terjadi. Seorang ustaz mengajar ke akhwat-akhwat, kalian perempuan harus memperbesar kemaluan. Ketawa semua mereka. Kenapa? Karena berbahasa tidak baik dan benar. Tidak fasih. Memang malu bisa dikasih awalan dan akhiran. Tapi kalau kamu pakai kalimat seperti itu, konotasi sudah lain. Harusnya engkau harus memperbesar rasa malu. Perempuan itu identik dengan sifat malu ila akhir. Tetapi karena salah berbahasa, rusak. Wahakadha lughah al-arabiyyah. Demikian pula lughah al-arabiyyah. Kalau dikatakan dengan julukan-julukan, bahwa ini julukan i'rab. I'rab itu dijuluki dhammah. Dijuluki, berarti dijuluki fathah, juga i'rab. Dijuluki dhammah, juga i'rab. Dijuluki sukun, i'rab. Berarti sukun dengan dhammah sama. Akhirnya kan begitu. Sehingga tidak tepat. Al-awla adalah kalimat anwa'uhu arba'atun. La khamisalaha. Hanya empat saja dan tidak ada yang kelima. Dan sudah kita ingatkan tadi bahwa istilah mabni adalah dhamma, fathah, kasrah, sukun. Yang rafa' nasab jar itu istilahnya i'rab. Istilahnya i'rab. Contoh dhammah atau mabni ala dhamm, contohnya haitsu, wa qablu, wa ba'du. Qablu dan ba'du tidak hanya dalam keadaan mabni, dia bisa pula dalam keadaan mu'rab. Dalam keadaan dia bisa fathah, maksud saya bisa fathah, bisa dhammah. Bukan bisa i'rab, tetapi dia kadang mu'rab, kadang mabni ala dhamm. Kapan? Kalau dimahdhufkan, kalau tidak disebut yang madhrufnya. Misalnya min qabli, dia majrur. Tapi ketika lam afal qablu, qablu apa enggak disebut, dia jadi mabni. Tapi itu akan dibahas di babnya. Al-muhim, qablu wa ba'du dalam satu keadaan, gitu aja. Artinya tidak selalu. Qablu wa ba'du dalam beberapa keadaan. Wa fatah, contohnya fathah, ka aina. Min aina anta? Dia fi mahali jar, tapi tetap aina. Min aina ant? Naam. Atau ila aina? Tetap walaupun ada ila, harusnya majrur, dia aina. Demikian pula qama. Ini karena fi'il. Fi'il mabni, fi'il madhi. Fi'il madhi tidak mu'rab, mabni. Wa kasr. Kedua-duanya mabni ala al-fathah, aina dan qama. Wa kasr, contohnya yang kasrah, mabni ala al-kasri, ka amsi. Ra'aitu amsi. Hah? Aku lihat dia kemarin. Wa sukun, contohnya man, wa kam. Wa yusamma waqfan bihadhi, fahadhihi al-anwa' al-arba'ah mukhtassah bil mabniyat. Sukun ini kadang-kadang dijuluki dengan waqaf. Wa yusamma waqfan, ini maksudnya sukun. As-sukun yusamma aidan waqfan. Waqaf. Naam. Apa contohnya? Wal fajr waqaf. Wa layalin 'ashr waqaf. Hah? Tidak dikatakan wal fajri, tapi dikatakan wal fajr waqaf, kata ahli tajwid. Kata ahli nahwu sukun. Kenapa sukun? Karena waqaf. Karena berhenti dia di sana. Sehingga sukun dan waqaf kadang-kadang saling menggantikan. Hanya saja sesungguhnya kalau waqaf itu tidak mesti mabni. Tidak mesti mabni. Sama dengan sukun, tidak mesti mabni. Lalu sekadalik, kapan sukun tidak mabni? Kalau waqaf. Diputar-putar aja terus. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Harusnya tabba, tab. Kenapa? Karena waqaf. Jadi sukun. Naam? Mabni enggak itu? Tergantung kalau itu mabni kebetulan. Sekarang contoh yang tidak mabni. Wal fajr. Kok sukun? Berarti mabni. Enggak mesti. Dia sekarang wal fajri aslinya. Karena waqaf, karena berhenti membacanya, maka dianjurkan dalam bahasa Arab sukun. Ini ada sedikit faedah yang di luar nahu. Kalau mengajarkan pada anak-anak itu, sesungguhnya lebih ringkas lebih baik. Lebih ringkas lebih baik. Maka ma hadza hadza kitab. Enggak kitabun. Kenapa? Karena dia kitabun, kitabin, kitaban sama. Nanti ketika ada kitabin dia bingung. Kan kalau yang kitab, yang buku kan kitabun. Ini kok kitabin, berarti maknanya lain. Makanya sukunkan saja kitab. Hadza kitab. Hadza qalam. Hada. Itu lebih mudah dihafal oleh mereka dan mereka lebih tahu, apa lebih cepat tahu karena gampang. Tapi kalau sudah ada harokat, begitu harokatnya berubah bingung. Ini kata-kata lain lagi ini. Ternyata sama. Enam. Mengapa kita sukunkan? Faedahnya di samping meringkaskan pada anak-anak, juga memang aslinya kalau waqaf tidak dibaca. Kalau waqaf itu tidak dibaca kalimat terakhir. Dan itu orang-orang Arab begitu kalau bicara. Yang terakhir dimatikan. Yang di tengah atau disambung baru ada harokat. Tapi ketika berhenti, walaupun berbicara, bukan Quran, ucapan-ucapan Arab, ucapan bahasa Arab, berhenti. Sukun. Ana adhabu ila suq. Kalau ada orang berkata pada orang Arab, ana adhabu ila suqi, diketawain oleh mereka. Dianggap, antum sedang ngajar bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak diperlukan oleh mereka. Enam. Wahakada barakallahu fikum. Sehingga, waqaf itu belum tentu aslinya kasrah. Laisa kadzalik. Kadang dia dhamma, kadang dia kasrah, kadang dia tut diwaqafkan. Belum tentu aslinya sukun. Belum tentu aslinya sukun, tapi karena waqaf maka dia jadi sukun. Baik. Sukun belum tentu mabni. Kadang dia hanya waqaf saja. Padahal dia mu'rab. Qala al-anwa'ul arba'ah mukhtassa bil mabniyat. Maka jenis yang empat ini khusus pada yang mabni. Kama anna anwa'ul i'rab as-sabiqah mukhtassa bil mu'rabat. Sebagaimana yang awal tadi semuanya khusus untuk mu'rabat. Sudah kelewat waktunya. Nah. Sudah ada santri-santri mau masuk. Baik. Istilah dhammah, kasrah, fathah itu khusus untuk mabni. Istilah marfu, majrur, mansub, istilah untuk mu'rab, itu saja. Barakallahu fiik. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.